kan bicara. Cepatnya dibuat kali ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar radio yang berbahagia dimanapun anda berada, syukur alhamdulillah kita diberikan oleh Allah limpahan rahmat kasih sayangnya. Kita diberikan oleh Allah keutamaan dan keistimewaannya sehingga kita bisa bersama-sama mengkaji firman Allah, dan ini adalah merupakan suatu hal yang baik. Kita berusaha untuk menyadarkan diri kita, dan ini adalah merupakan suatu hal yang sangat baik sekali, karena nanti pada hari kiamat tidak akan datang kepada Allah kecuali orang-orang yang hatinya adalah hati yang bersih. Pada hari ini kita akan membahas ayat ke-90 dari surah An-Nahl yang sangat familiar di telinga kita, terutama bagi para pria, khususnya ini bisa didengar di setiap khutbah hari Jumat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh. Ya'izukum la'allakum tazakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Para pendengar rahimakumullah, masih berbicara tentang seputar sanksi hukuman yang Allah berikan kepada orang-orang yang kufur. Maka ayat ke-90 ini menerangkan kepada kita semua tentang bagaimana Allah sudah memberikan bimbingan di dalam kehidupan ini, apa yang terbaik yang harus kita lakukan, etika serta norma, nilai-nilai yang terbaik yang harus kita ikuti di dalam kehidupan ini, yaitu innallaha ya'muru bil adli. Kamu diperintahkan untuk berlaku adil, bersikap adil. Wal ihsan, berbuat lebih baik daripada yang sudah kamu lakukan. Wa ita'izil qurba, menyambung tali silaturahmi, mengekalkan silaturahmi, saling meningkatkan kasih sayang terhadap saudara-saudara kamu. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan tidak itu saja, kamu dilarang untuk berbuat keji dan mungkar, wal bagh, dan juga permusuhan. La ya'izukum la'allakum tazakkarun, semua pengajaran ini diberikan oleh Allah agar kamu mendapatkan pelajaran. Para pendengar rahimakumullah, ayat ini sebagaimana tadi saya katakan merupakan ayat familiar bagi para pria, karena selalu dibacakan oleh khatib ketika akan menutup khutbah Jumatnya. Ini yang disebutkan di dalam penutup khutbah Jumat itu bukan hanya sekedar basa-basi, bukan hanya sekedar untuk menyelesaikan rukun di salat, rukun di khutbah Jumat kedua, atau ingin mengakhiri khutbah itu. Akan tetapi sebenarnya padat dengan pesan, ya, penuh dengan inspirasi, memberikan pengajaran dan juga peringatan kepada kita untuk kembali ingat apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi subhanallah, sebenarnya ketika khatib itu berkhutbah, jangan kita tidur, karena banyak sekali pelajaran-pelajaran, pengajaran yang tergantung di dalam lantunan-lantunan khutbah, isi-isi daripada khutbah itu. Jangan sampai khutbah Jumat itu terlewatkan karena berisi pesan-pesan yang sangat penting, dan juga pesan bagi para khatib untuk menyampaikan pesan-pesan yang terbaik bagi umatnya, menyampaikan pesan-pesan yang mampu direkam, disadari, dan mampu menyadarkan para jemaah, sehingga akhirnya setelah selesai salat Jumat mereka kembali bersemangat sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Jum'ah, fa iza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ada semangat yang besar, ada rasa optimisme yang tinggi ketika sudah selesai melaksanakan salat Jumat, sudah selesai mendengar ceramah khutbah Jumat, diberikan masukan-masukan serta semangat. Yang terjadi adalah fantashiru fil ard, selesai salat Jumat kembali bekerja secara lebih baik lagi, dan wabtaghu min fadlillah, mencari apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. bukan selesai salat Jumat kemudian malah cerita yang tidak-tidak, masuk ke kantor sudah mulai malas-malas, ngantuk-ngantuk dan sebagainya. Inilah pentingnya ini dibacakan di dalam pelaksanaan khutbah Jumat untuk memberikan motivasi, semangat bagi orang-orang yang mendengarkan, yang ikut melaksanakan salat Jumat secara khusus. Mari kembali kita perhatikan bahwa innallaha ya'muru bil adli, ada tugas dan tanggung jawab untuk bersikap adil. Wal ihsan, berbuat secara lebih baik lagi. Wa ita'izil qurba, menyambung tali silaturahmi. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjauhi segala bentuk tindakan dan perbuatan yang mengandung kekejian dan kemungkaran. Dan yang lebih lagi, berusaha untuk menjauhi hal-hal yang baghyun, yang kira-kira bisa menimbulkan permusuhan. Untuk lebih menjelaskan hal ini, bersama kita studio sudah ada Ustaz Fajrul Haq, kami persilakan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana. Bahwasanya ayat yang baru dibacakan tadi itu adalah ayat adalah tentang pokok-pokok akhlak yang baik, yaitu berupa tiga perintah Allah dan tiga larangan. Tiga perintah Allah, pertama Allah menyuruh kepada hal yang berbuat adil atau berlaku adil, ya'muru bil adli. Dan yang kedua Allah Subhanahu wa taala supaya berbuat ihsan atau kebaikan. Dan yang ketiga Allah katakan wa ita'il qurba, memberi kepada kaum kerabat. Maka yang ketiga ini sebetulnya standar pertamanya yang menjadi motivasi yang sangat penting di sini adalah ketika kita mampu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam firman-Nya al-adl, yaitu berbuat keadilan. Maka ketika seseorang mampu berbuat keadilan, al-ihsan itu akan dapat dilaksanakan dengan sangat mudah. Begitu juga pemberian atau memberikan itu, entah itu sedekah, entah itu zakat, entah itu infak ataupun yang lainnya kepada kaum kerabat, itu akan sangat mudah. Disebabkan apa? Karena pertama yang Allah perintahkan bagaimana kita harus berlaku adil sehingga keadilan itu tersebar di masyarakat. Sebagaimana masyarakat-masyarakat kita pada zaman dahulu, ketika seorang petani panen, orang lain dapat merasakan di kampung yang sekitarnya itu. Begitu terjadi musim buah-buahan, maka buah-buahan itu tidak saja orang-orang kampung itu merasakan, tapi banyak juga orang yang merasakan di luar kampung itu sendiri. Disebabkan itulah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, innallaha ya'muru bil adli, yaitu berbuat keadilan. Tapi ketika keadilan ini tidak dapat dilaksanakan, orang akan susah mendapatkan kebaikan, apalagi kebaikan dari orang lain dengan memberikan sesuatu yang ia miliki. Disebabkan apa? Disebabkan karena tidak mampu mereka berbuat adil. Sama seperti negara-negara barat yang supaya perdagangan mereka itu laris, supaya laris seperti kopi ataupun yang lainnya, maka kopi-kopi yang lainnya itu mereka buang atau mereka musnahkan sehingga merasakan sesuatu itu sangat sedikit, sehingga penjualan pun akan lebih tinggi. Tapi itu dengan cara tidak berseberangan dengan adil, sehingga kebaikan pun susah kita dapat ataupun keberkahan dari yang lainnya. Makanya perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi pokok dasar akhlak kita yang sangat baik, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Thalib. Karena pada masa itu Abu Thalib mendengarkan dari Maz'un itu mendengarkan dari Rasulullah, yang mana ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengadahkan wajahnya ke langit. Maka ditanya Ibnu Maz'un bahwasanya apa yang wahai Rasulullah lakukan hal itu, maka Rasulullah mengatakan sebelumnya itu Jibril telah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba, Dan itu adalah merupakan tiga perintah Allah. Tiga yang kemudian adalah tiga yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, wa yanha 'anil fahsya. Al-fahsya ini yaitu perbuatan keji. Maka di dalam surat yang lainnya dikatakan, apabila seorang itu berbuat keji, maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah larang al-munkar wal-baghi, karena kesemuanya ini apabila seseorang sudah berbuat keji, mereka secara otomatis tidak akan dapat meninggalkan kemungkaran, terlebih lagi permusuhan. Maka ketika larangan ini dapat terhindarkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita menjadi orang-orang yang selalu ingat, karena dengan tiga larangan ini orang selalu melanggar akan mendapatkan sebuah kehancuran, yang kehancuran itu tidak saja di dunia tapi di akhirat kelak nanti mereka akan mendapatkannya. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, sekali lagi ayat ini memberikan petunjuk kepada kita, tips bagaimana caranya untuk kita terhindar daripada azab neraka dan juga masuk ke dalam surga. Banyak hal yang harus dilakukan, yaitu bersikap adil, berbuat yang terbaik, menjaga silaturahmi dengan saudara, ya, berusaha untuk menjauhi perbuatan keji, mungkar dan permusuhan. Ini adalah hal-hal yang harus dilakukan kalau kita ingin masuk ke dalam surga dan kalau kita ingin terhindar dari neraka. Jadi surga itu bukan hanya sekedar salat saja, tetapi juga bagaimana kita berbuat adil kepada orang lain. Surga itu tidak hanya sekedar kita bisa mengeluarkan zakat saja, tetapi bagaimana kita bisa melakukan ihsan. Jangan hanya sekedar zakat, tapi juga lebih daripada sekedar zakat, infak dan sebagainya. Islam itu bukan hanya sekedar berzikir atau membaca Al-Quran, membiarkan saudara-saudara kita dalam keadaan kelaparan atau kekurangan, tetapi yang terbaik adalah wa ita izil qurba, membantu saudara, meningkatkan kasih sayang dan silaturahmi antara kita dengan mereka, dan juga masih banyak yang lainnya. Oleh karena itu, ini adalah tips. Silahkan kalau kita ingin mengikutinya, karena yang pasti Allah sudah memberikan janji kalau orang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala dan berbuah manis dengan masuknya dia ke dalam surga. Ini saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.